Mau dolar gak? Sini, ayo ke sini. Yang mau dolar, ayo lakukan ini. Deradikalisasi, depolitisasi, anti fanatisme, dolar bakal datang. Mau dolar gak? Sini, ayo ke sini. Yang mau dolar, bikin densus bunuh teroris, bikin liberal, bikin pluralisme. Deradikalisasi, depolitisasi, anti fanatisme, dolar bakal datang. Deradikalisasi, depolitisasi, anti fanatisme, dolar bakal datang.